ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat bapak-bapak ibu-ibu para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Insani di 102.2 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa Yufit TV di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali kita bisa mengadakan sebuah atau melaksanakan sebuah amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama adalah datang ke masjid, ya, mendatangi masjid, memakmurkan masjid-masjid Allah dengan melaksanakan salat berjamaah. Terutama sore ini kita alhamdulillah bitaufiqihi wa fadlihi wa bi'aunihi wa haulihi wa quwwatihi kita berhasil melaksanakan salat maghrib. Kemudian setelah itu insyaallah taala kita nyusul melakukan amalan berikutnya, yaitu berzikir setelah melakukan salat. Fa idza faraghta fansab. Rampung salat, zikir. Rampung zikir, salat maning. Salat apa? Salat sunnah. Salat sunnah selesai, ngaji atau zikir lagi. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan ini termasuk penerapan dari firman Allah Ta'ala, fa'idha faragta fansab. Apabila engkau selesai dari satu amalan, maka berpindahlah kepada amalan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah, barokah kepada umur kita. Apa artinya barokah pada umur? Umurnya penuh dengan kebaikan meskipun pendek. Milih sing umure dawa ning ra barokah apa umure pendek ning barokah? Mesti sing dawa. Ya, kepingine sing dawa tur barokah. Itulah sebaik-baik orang. Sebaik-baik manusia itu adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sudah umurnya panjang, amalannya apa? Baik. Sedangkan seburuk-buruk orang itu adalah umurnya pendek, amalannya buruk. Na'udzubillah min dalik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita. Entah kita diberi umur panjang ataupun diberi umur pendek. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mubarakan wa mubarakin aynama kunna, senantiasa bisa memberikan barokah, mendapatkan barokah, menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bersama hadis yang nomor berapa? 6. Panjang ya? Panjang ya. Karena memang faedahnya banyak. Walaupun saya tegaskan sekali lagi, inti dari tujuan Al-Imam, siapa penulis buku ini? An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam meletakkan hadis ke-6 ini adalah untuk menerangkan tentang apa? Niat. Untuk menerangkan tentang niat. Akan tetapi, meskipun hadis ini dimaksudkan oleh penulis buku Riyadus Salihin, yaitu Al-Imam An-Nawawi, untuk menerangkan masalah niat, akan tetapi siapa yang berbicara di sini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ketahui, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Utitu jawami'ul kalim. Aku telah diberi jawami al-kalim. Apa jawami al-kalim? Kalimat yang pendek, singkat, tapi maknanya apa? Luas. Jawami mencakup segala permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti yang telah kita sampaikan pada pembukaan hadis yang pertama, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu niat. Sesungguhnya amalan itu adalah tergantung pada niatnya. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, hadzal hadis yadkhulu fi 70 baban minal fiqh. Hadis innamal a'malu binniyat itu masuk ke dalam pembahasan 70 pembahasan masalah fikih. 70 baban. Padahal cuma innamal a'malu niat, masya Allah, ya. Jadi demikianlah. Maka ketika Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan hadis ini, maka ulama tentunya tidak bisa tinggal diam. Mereka tentunya akan berusaha untuk apa? Menjelaskan segamblang-gamblangnya hadis ini. Termasuk di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama muasir zaman sekarang, yang beliau memiliki syarah Riyadus Salihin yang cukup panjang dan sebetulnya nikmat kalau dibaca semua. Tapi karena dia berjilid-jilid, nanti membacanya juga tidak akan selesai. Maka kita sarikan saja. Nah, kemarin kita sudah bahas di antara faedah hadis ke-6 adalah disyariatkan untuk apa? Bermusyawarah. Ya, disyariatkan untuk bermusyawarah. Alasannya banyak. Kenapa kita harus bermusyawarah? Yang pertama, kemarin disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia itu adalah sebaik-baik manusia, sesempurna manusia yang memiliki apa? Akalnya paling sempurna, pikirannya paling jernih, arahannya paling jelas, itu saja masih diperintahkan Allah untuk apa? Bermusyawarah. Dalam surat apa kemarin? Ali Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kepada mereka, dengan mereka dalam masalah, dalam urusan-urusan. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya untuk bermusyawarah. Apakah lagi kita? Apatah lagi? Apalah lagi? Ya. Siapa kita dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang kita ini adalah tentunya banyak sekali kekurangan. Apa benar Ustaz Rasul sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah? Ya. Beliau bermusyawarah dalam perang Ahzab. Perang Ahzab. Saat itu kaum muslimin di kota Madinah menghadapi serangan besar-besaran. Ya. 10.000 pasukan sekutu akan menyerbu kota Madinah. Kalau orang 10.000 itu berhasil masuk kota Madinah, itu penduduk Madinah enggak bisa, kalau satu lawan satu ya, kurang sekali. Karena penduduk Madinah itu sekitar 3.000-an mungkin saat itu. Berarti tumplek blek pasukan sekutu. Itu 3.000 plus sudah ada wanitanya, ada yang lainnya, insyaallah. Akhirnya beliau berembuk. Apakah dia akan menyambut keluar ataukah bagaimana? Sehingga saat itu ada sahabat yang masyhur, siapa? Salman Al-Farisi, mengusulkan, "Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bikin khandak. Kita bikin parit." Diterima usulannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam perang Uhud, saat itu kaum musyrikin ingin menuntut balas kekalahan mereka di perang Badar. Mereka datang dengan sekitar 3.000 pasukan saat itu. Ya, di awal-awal kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Datang dengan sekitar 3.000 pasukan. Pasukan yang lengkap, luar biasa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berembuk dengan para sahabatnya. Gimana ini enaknya? Kita tunggu mereka di kota Madinah, kita biarkan masuk mereka ke gang-gang, kemudian kita panai dari atap-atap rumah, ataukah bagaimana? Ataukah kita keluar? Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa itu? Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Gembongnya orang munafik. Dia mengatakan, kita tetap saja tinggal di kota Madinah. Tunggu mereka masuk, baru kita serang. Padune. Padune itu apa? Padune, alasannya. Tahu ya, arti padune ya? Berarti perlu diterjemahkan gak ini, padune? Padune, dumeh. Hah? Angel ya, padune. Padahal ada udang di balik batu lah nak padune itu. Sesungguhnya maksud dia itu, ya, karena dia itu pengecut. Orang-orang munafik itu takut mati. Maka mereka milih ngumpet. Ngakunya mungkin ikut perang, tapi kalau ikut musuh akan datang, mereka bisa sembunyi di rumah. Itulah orang-orang munafikin. Usulnya apa? Bagus kelihatannya. Di luar bagus. Kita hadang mereka di sini. Tunggu biar mereka masuk. Kita panai dari atas-atas kita. Wanita-wanita kita, anak-anak kita, semuanya mana? Itu usulan mereka. Beda dengan usulan sahabat yang lain. Ya Rasulullah, kami ini adalah orang-orang yang dulu gak ikut perang Badar. Kami ingin membuktikan kebenaran apa iman kita. Dulu kita ketinggalan perang Badar, bukan karena kami takut, bukan karena kami munafik. Kami sekarang ingin tunjukkan bahwasanya kami ini benar-benar beriman pada al-Islam. Kita keluar ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah. Begitu keluar, baju besinya sudah dipakai. Sahabat yang tadi mengatakan kita keluar, kamu itu gimana? Kamu jangan memaksa Rasul, nyusahkan Rasul. Akhirnya sudah ya Rasul, kalau memang Anda berkeinginan untuk berperang di kota Madinah, kita akan siap berperang di kota Madinah, kata mereka. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah mengenakan baju besinya kemudian kok mencopotnya lagi. Ayo. Akhirnya keluar. Ya. Nah, keluarlah mereka menuju Medan Uhud. Di tengah jalan pasukannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan usulmu. Aku kan usulnya di Madinah. Wis kono mangkat to dhewe. Silakan berangkat sendiri, saya tak pulang saja. Subhanallah. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul beserta pasukannya. Mereka mundur. Nasallallahu salam ala afiyah. Itulah munafik. Nah, ini ada musyawarah antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Dengan para sahabat. Dan yang diajak musyawarah bukan hanya sahabat laki-laki, kaum wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian perang dalam kejadian Hudaybiyah. Ya. Ketika itu beliau dan para sahabat mereka berkeinginan melakukan umrah ke kota Mekah sekitar tahun ke-6 Hijriah. Berkeinginan untuk melakukan umrah, tidak membawa senjata mereka, tangan kosong. Ya. Maka orang-orang kafir Quraisy yang tinggal di Mekah heboh. Ya, ini ada apa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan para sahabatnya. Kemudian untuk menjelaskan tujuan keinginan beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Utsman dan beberapa rekannya. Mereka malah ditahan. Dan berita tersebar bahwasanya Utsman dibunuh. Mendengar berita seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat baiat. Ini hebatnya sahabat nih. Mengangkat baiat ingin menuntut balas kematian Utsman. Siapa yang siap berperang? Maka sahabat saat itu semuanya melakukan baiat yang disebut dengan baiat Ridwan, ingin menyerbu kota Mekah. Padahal mereka datang bagaimana? Enggak bawa senjata, coba bayangkan. Mereka datang enggak bawa senjata, niatnya umroh. Tapi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu sudah apa? Sepakat seperti itu, keder itu orang-orang kafir, padahal enggak pakai senjata, tangan kosong loh. Coba bayangkan tuh. Ya, masyaallah itu. Itu memang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya luar biasa. Ya, tangan kosong aja ditakuti itu loh. Bayangkan bila diri ini orang Arab kalau tangan kosong apa saat itu. Ya paling enggak mereka bawa pisau-pisau kecil lah untuk nyembelih unta, pedang-pedang kecil itu bawa lah. Tapi bukan perangkapan perang. Alif akhir kalam atau yang akhirnya umrah dibatalkan. Tahun itu terjadi perjanjian Hudaybiyah dan seterusnya, umrah tahun itu dibatalkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan sahabatnya untuk mencukur rambutnya. Ya, karena sudah memakai ihram, masuk niat umrah, tapi terhalang. Maka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat untuk memotong rambut, cukur. Begitu diperintahkan, sahabat cuma melongong. Kenapa? Karena melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak mencukur. Melihat kondisi sahabat seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Dia masuk ke tendanya, ketemu istrinya. Siapa? Ummu Salamah. Ada apa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini loh para sahabatku, aku perintahkan untuk cukur, mereka enggak mau cukur. Apa kata Ummu Salamah? Enggak usah panjang kata wahai kakanda. Anda keluar, cukur rambut Anda di depan mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dan mencukur rambutnya di depan para sahabat. Apa yang terjadi? Dikatakan kadu yaqtatilun. Hampir-hampir saja mereka saling melukai. Nyong desit, nyong desit, nyong desit. Saling kepingin cepat apa? Cukur. Ini musyawarah. Demikian juga di kalangan sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, mereka memiliki majlis syura. Hebatnya orang kaya Abu Bakar masih punya majlis syura. Hebatnya orang kaya Umar masih punya majlis syura. Sehingga ketika itu kita pernah nyimak bagaimana diskusi antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma tentang rencana mereka berdua mengumpulkan penulisan Al-Quran. Ya. Kemudian bagaimana diskusi mereka berdua tentang rencana untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Kemudian juga masyhur dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin kaum muslimin, beliau mengatakan a'udzu billahi min mu'dalatin la aba al-hasan fih. Aku berlindung kepada Allah dari sebuah permusyawaratan yang tidak dihadiri Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi dia salah satu mustasyar, penasehat utamanya Umar bin Khattab itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau berlindung pada Allah kalau ada musyawarah enggak dihadiri Ali. Ya, karena Ali memang apa? Dzawur ra'yi, orang yang akalnya cerdas sekali. Ya, luar biasa cerdasnya. Ini para sahabat. Demikian juga ya, ada pepatah mengatakan makhaba man istasyar, makhaba man istasyar wala nadima man makhaba man istakhara wala nadima man istasyar. Kita sudah sampaikan tidak rugi ya, orang yang melakukan istikharah dan tidak akan menyesal orang yang melakukan musyawarah. Kan wis rembugan. Ya, demikian. Kemudian di antara kenapa atau alasan kenapa kita harus bermusyawarah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau mengatakan al insan la yambaghi lahu an yukammila nafsahu. Seorang manusia itu tidak boleh dan tidak layak menganggap dirinya sempurna. Ya, tidak boleh. Bahkan beliau mengatakan man idda'al kamala li nafsihi fahuwa naqisu. Barang siapa yang meyakini dirinya adalah paling sempurna atau sudah sempurna, maka dia adalah orang yang memiliki kekurangan. Jadi enggak boleh kita ini menganggap diri kita ra'yunya, pendapatnya itu paling apa? Paling cemerlang, sehingga tidak perlu kita, sehingga kita merasa enggak perlu kita ngajak bicara orang lain. Itu tidak boleh. Karena ketika seorang menganggap bahwasanya dirinya itu paling sempurna, saat itulah kekurangan masuk ke dalam dirinya, ya. Kemudian perkara selanjutnya yang menghalangi atau yang mendorong kita untuk melakukan musyawarah adalah perlunya menimbang-nimbang antara maslahat dan madarat. Ini perlu sekali. Dan kemampuan seseorang dalam menimbang-nimbang maslahat dan madarat itu terbatas ataukah tidak terbatas? Terbatas. Ya, perlunya menimbang-nimbang maslahat dan madarat. Karena agama saja itu terbangun di atas maslahat. Bagaimana kita mendapatkan maslahat dan bagaimana kita berusaha menjauhkan diri dari madarat. Kata Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan agama ini terbangun di atas bagaimana seorang itu mendapatkan maslahat dan bagaimana dia menghindarkan diri dari madarat. Jadi fungsinya musyawarah itu adalah memikirkan itu. Kalau terkadang kita punya satu masalah begitu ya. Ya, kita misalnya akan berdagang. Ya, akan jualan atau dagang. Biasanya kita mikirkan nanti keuntungannya begini, begini, begini, begini. Kerugiannya begini, begini. 5 poin. Kemudian kita datang kepada orang, ternyata orang lain menambahkan poin yang lain. Jangan lupa. Di sana itu juga begini, kamu itu harus pikirkan itu. Oh iya toh. Nah, lolos terkadang seperti itu. Ya. Jadi pentingnya kita ini bermusyawarah adalah mengumpulkan pertimbangan-pertimbangan. Karena akal kita sangat sangat terbatas. Ini yang kelima kenapa kita harus bermusyawarah. Ya, yang pertama karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Yang kedua para sahabat juga melakukannya. Kemudian yang ketiga tidak akan pernah rugi, ya, dan tidak akan menyesal orang yang melakukan musyawarah. Yang keempat karena seorang itu tidak boleh menganggap dirinya paling sempurna, karena ketika menganggap sempurna dia berarti kurang. Yang kelima kita perlu untuk mengakumulasi, betul? Mengumpulkan, ya, maslahat apa saja yang bisa kita dapatkan dan madarat apa saja yang bisa muncul dengan rencana kita. Kenapa? Karena terkadang manusia itu apa? Terkadang dia menganggap bahwasanya ini perkara yang baik, akan tetapi ternyata ada madarat yang muncul dari perkara tersebut. Oleh sebab itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yang keenam karena seorang itu tidak hanya cukup niat baik. Seorang itu dalam melakukan apa? Sebuah perkara itu tidak hanya cukup niat baik saja, tapi harus apa? An-niyah at-tayyibah dan juga husnut tasarrufu. Sikap dan perbuatan yang pas. Ya, sikap dan perbuatan yang pas. Terkadang seseorang memiliki niat baik, tapi karena sikapnya tidak pas, maka madarat yang muncul jauh lebih besar daripada maslahat yang ingin dia raih. Saya ulangi. Terkadang seseorang itu memiliki niat yang baik, akan tetapi karena sikapnya yang tidak pas, caranya yang tidak tepat, maka akan menimbulkan madarat yang jauh lebih besar daripada maslahat yang ingin dia dapatkan. Contoh yang jelas adalah hadis tentang perahu. Apa itu hadis tentang perahu? Kapal. Ya. Permisalan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya sudah pernah saya sampaikan di depan, bahwa permisalan orang yang melaksanakan aturan-aturan agama Allah dan orang yang melanggar aturan agama Allah, orang yang melaksanakan dan orang yang melanggar, sebagaimana permisalan sebuah kaum, permisalan sekelompok orang yang mereka sama-sama naik ke sebuah kapal. Kemudian mereka mengadakan undian, sehingga sebagian kelompok naik bagian atas kapal dan sebagian lain apa? Naik bagian lambung kapal, di dak dan di lambung. Kalau di dak berarti di atas permukaan air. Kalau di lambung berarti di bawah, di bawah air posisinya. Ini dimisalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila orang-orang yang ada di bawah ini mereka ingin minum, maka mereka harus naik ke atas. Karena di bawah enggak ada air. Akhirnya naik ke atas. Yang melumpati wong sing neng dhuwur. Bolak-balik nuwun sewu. Permisi, agi ngantuk dijawal-jawil, nuwun sewu, arep ngapa, arep ngombe, nuwun sewu, lewat, ganggu. Ya kan? Orang yang bawah merasa mengganggu orang yang atas. Akhirnya kelompok orang yang di bawah ini rembugan. Dah, kita ini terlalu sering apa? Mengganggu orang yang atas. Ya gimana kalau kita ini kalau mau minum enggak usah apa? Enggak usah ke atas. Lah caranya gimana? Gampang. Banyu kah banget kok. Caranya gimana? Tinggal ngebur bae. Dipur kapale nganggur ngombe gari ndelongop. Ya. Akhirnya mereka berencana untuk mengebor kapal biar airnya langsung masuk, sehingga mereka tidak perlu ganggu yang di atas. Lihat, tidak perlu ganggu yang di atas. Niatnya baik? Niatnya baik. Caranya baik atau enggak? Ini kata Rasulullah SAW, kalau yang di atas itu enggak nahan perbuatan mereka, halaku jami'an, hancur semuanya. Kata ulama, inilah dalil yang menunjukkan bahwa terkadang niat itu baik, tapi caranya tidak baik. Ya, niatnya biar enggak ganggu, tapi caranya bunuh semua orang itu. Ya. Nah, ini fungsinya musyawarah. Sehingga ketika seorang itu akan melangkah kaki, melangkahkan langkahnya melakukan sebuah perbuatan-perbuatan, dia mendapatkan pertimbangan. Meskipun terkadang pertimbangan itu bertentangan dengan apa? Keinginannya. Yaitu. Yaitulah yang namanya pertimbangan, ya. Terkadang niatnya baik tapi caranya salah, akhirnya timbul mudharat, kerusakan. Atau sebaliknya. Sebaliknya berarti apa? Caranya baik tapi niatnya buruk. Maksudnya bagaimana? Cara yang baik itu dia lakukan demi dalam rangka untuk melancarkan niat yang buruk. Caranya baik, niate nyolong. Caranya baik. Kula nuwun ya, pelan-pelan. Nuwun sewu, sowan kula mriki sepindah badhe silaturahim. Nomor kali dingok. Ini mana kira-kira jendela yang enggak ada engselnya. Ya. Ini mau nyuri niatnya buruk, nih caranya pas gitu loh. Ya, caranya terkesan baik. Ini juga menimbulkan mudharat. Maka supaya sebuah perbuatan itu benar-benar tepat, niat dan caranya harus baik. Bagaimana kita bisa mendapatkan dua hal itu? Nasihat. Kita butuh masukan bagi orang atau dari orang lain. Inilah fungsi dari musyawarah. Nah, sekarang tinggal bagaimana adab. Ya, setelah kita bahas masalah kenapa kita harus bermusyawarah, maka sekarang tinggal pembahasan masalah adab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin secara ringkas. Di sana ada dua poin dalam masalah adab. Yang pertama adalah adab dari orang yang meminta saran, dan adab bagi orang yang memberikan saran. Jadi adab yang mengajak bermusyawarah dan adab bagi yang diajak bermusyawarah. Adapun yang mengajak bermusyawarah, yaitu orang yang meminta saran dan pendapat, adabnya adalah menyebutkan masalah yang dihadapi dengan gamblang, tidak muter-muter, dan sesuai kenyataan. Ya, bagaimana? Menyebutkan permasalahan yang dihadapi dengan apa? Gamblang, tidak muter-muter, dan sesuai dengan kenyataan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, inni dhumalin, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku punya harta banyak, sementara ahli warisku cuma satu. Jadi enggak muter-muter, gamblang. Duitku akeh duh Kanjeng Nabi, yatra kula menika kathah. Harta saya itu banyak, sementara ahli warisnya cuma satu. Ya. Jadi gamblang, cetro, welo-welo. Jadi orang itu akan menangkap permasalahan itu dengan mudah. Kenapa? Karena sebagian orang ketika akan meminta saran itu muter. sampai yang dimintai pendapat itu apa? Bingung, karpe kepiye. Ya Ustaz, saya sebetulnya pingin nikah, tapi begini Ustaz. Ya, ya maksud antum, itu antum bagaimana? Ya Ustaz, saya tapi begini. Iya maksud antum, yang antum tanyakan itu apa gitu loh. Intinya sebetulnya dia itu ingin dicarikan. Dia itu ingin segera menikah. Akan tetapi muter panjang lebar. Sehingga mungkin apa? Ini sebetulnya anak curhat masalah keluarganya, apa curhat masalah pendidikannya, apa curhat masalah ini. Bingung jadinya. Ya. Sampai ustadznya bingung. Belum lama ini datang kepada saya seorang rekan saya, murid, sering kepada saya itu minta pendapat. Masya Allah, rajul thayyibun, ya, anak yang baik. Tapi saya guru sama dia karena seringnya dia minta pendapat masalah ini, pernikahan. Dia bilang, Ustaz, saya ini barusan saja sudah nador, Ustaz. Nador itu bertemu dengan apa? calon istri, ngelihat gitu ya, tertarik atau tidak. Dia itu hafal Quran Ustaz, sudah punya sanad. Saya harus gimana Ustaz? Ya, calon yang dulu dia seorang yang kaya. Ya, seorang yang kaya. Dia juga, saya gimana Ustaz? Nah begitu dia tanya yang seperti ini, saya bilang, gak usah saja sudah, biar saya yang maju. Saya bilang gitu. Ternyata jawaban dia di luar dugaan saya. Ustaz bener Ustaz, kata-kata antum itu bener Ustaz. Kalau antum bener Ustaz mau maju, saya ithar Ustaz. Saya, aduh, saya dulukan antum Ustaz. Bener Ustaz, enggak, saya berguru kan. Waduh, kalau bener repot ini saya. Masya Allah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dia berulang kali terkadang. Karena bingung. Saya bilang, sudah, kalau memang akhlaknya baik. Akhirnya saya simpulkan, sudah, kalau memang akhlaknya baik, bismillah. Antum, apalagi yang antum cari? Saya bilang, apalagi yang anda cari? Ya, fa'ala kulli hal, saya sarankan untuk dia, untuk segera serius. Ya, kemudian mempertimbangkan masalah akhlak dan yang lainnya. Ala kulli hal. Jadi, masya Allah. Kalau enak itu kalau seperti itu. Kalau musyawarah, minta pendapat, langsung masalahnya begini, enaknya gimana Ustaz? Nah, gitu jelas. Ya. Ala kulli hal. Ini dari orang yang meminta pendapat. Adapun orang yang memberi saran, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Ada dua poin yang harus disampaikan atau yang harus dilakukan. Yang pertama, dalam memberikan usulan atau pendapat, hendaklah dilandasi dengan takwa. Bukan atau jangan sekedar mengikuti perasaan orang yang minta saran. Paham? Jadi landasilah usulan Anda, saran Anda itu dengan takwa. Jangan dengan kemana condongnya orang ini Anda ikut, jangan. Karena terkadang orang datang kepada Anda itu sebetulnya sudah punya apa? Sudah punya gambaran, sudah punya pendapat, sudah ingin punya langkah. Ya. Cuma dia ingin menguatkan. Nah, kita sebagai orang yang dimintai pendapat harus benar-benar apa? Cermat. Harus dilandasi dengan takwa. Artinya apa? Ini dilakukan baik enggak buat dia, kalau tidak dilakukan baik enggak buat dia. Ya, ini yang pertama. Landasi dengan takwa. Jangan mengikuti keinginan orang yang minta saran. Yang kedua, sampaikan kepada dia perkara yang hak meskipun bertentangan dan berlawanan dengan perkataan dan keinginan dia. Lah kalau Anda bagaimana Mas? Ya saya sebetulnya ingin melakukan perkara ini Ustaz. Kalau menurut saya, jangan. Karena alasannya begini, begini, begini, begini. Ya, walaupun berlawanan. Walaupun berlawanan. Oleh sebab itu, orang yang dimintai saran itu harus semaksimal mungkin memahami apa? Permasalahan. Dan niatnya harus tulus. Ini yang dibahasakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kalau kamu terkadang salah faham, kamu itu bisa terjerumus di dalam dua perkara. Yang pertama adalah sayyi'ul qasad, al-qasdus sayyi', dan yang kedua al-fahmus sayyi'. Niat yang buruk dan pemahaman yang buruk. Kamu dalam memahami permasalahan itu tidak beres, niatnya juga tidak beres. Yaitu tadi. Ustaz gimana Ustaz baiknya? Mundur saja, dah mundur. Dalam hati, biar saya yang maju. Katanya. Ya, ini sudah niatnya sudah apa? Enggak benar. Taib. Maka orang yang memberikan saran sebaiknya melandasi sarannya dengan takwa, sampaikan yang hak, fahami dengan benar, sampaikan dengan niat yang tulus. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang wasiat dan pembahasan-pembahasan sekitar wasiat sekilas. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.